بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواننا أخوات جماعة مسجد نور الإسلام di Pondok Kopi rahimakumullah, kita akan membahas kitab Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam Tazkiyat An-Nufus. Dan kita langsung saja akan memulai insyaAllah dari halaman ke-15 bab pertama. Dan kitab yang ada di depan antum atau di antara kedua tangan antum itu diperuntukkan di masjid ini sehingga tidak dibawa pulang, karena kajian kita kajian bulanan. Kalau dibawa pulang bulan depan insyaAllah hilang. Bukan suudzon, karena itu yang terjadi. Ya, dulu kita membagikan jazakallah al-qawaid al-arba', ya. Bulan depannya tidak ada satupun yang bawa kecuali dua orang. Ya, jadi ini kitab ditaruh di masjid bagi yang mau membacanya tafadhol di masjid, dan insyaallah bulan depan kita pakai kitab ini lagi meneruskan sampai khatam insyaallah taala. Ya, dan sengaja kita memakai kitab karena tolong kita sadari ya, kita selama ini ngaji sih ngaji kitab. Mungkin yang ngaji kitab siapa? Ustadznya doang. Jujur aja ya kan. Kemudian dapat gak kemudian faedahnya, apakah diingat oleh jemaah? Itu masing-masing coba di flashback lagi ya. Nah, oleh karena itu kita pakai kitab. Dan dengan adanya kitab ini insyaallah lebih jelas apa yang kita bahas. Makanya nanti akan ana tanya insyaallah jemaah sekalian yang megang kitab, beberapa akan ana tanya apa yang telah kita bahas. Dan harus tahu, karena kalau misalnya ngajinya di kuping saja gak sampai hati, ya udah itu bukan ngaji namanya. Siapapun itu, baik usianya masih remaja atau dewasa atau tidak muda lagi, maka harus benar-benar ngaji yang ngaji untuk menimba ilmu. Kita nimba ilmu tapi kita taruh lagi airnya ke dalam sumur, itu bukan nimba namanya, bukan nyari air namanya, tapi cuma nyari capeknya doang. Dan alhamdulillah capeknya di sini dapat pahala gitu kan, walaupun gak dapat ilmu tapi dapat berkah insyaallah. Dan yang kita inginkan jemaah sekalian, ini bukan hanya di Masjid Nurul Islam aja kita gerakan seperti ini. Di beragam majlis, di masjid-masjid lain, kita gerakan seperti ini, ada kitab. Kita sediakan, alhamdulillah, dan jemaah tolong perhatikan kitabnya. Ya, dan juga nanti akan ada yang membacakan untuk kita kitab ini. Ya. Siapa kira-kira yang membaca, Pak? Antum mau baca, Pak? Ya, siap ya insyaallah. Dimulai dari halaman 15, Pak ya. Dengan suara yang tolong dilantangkan. Ada speaker ya. Tolong Pak ya. Baca bismillah sebelumnya, dan kita memohon sebentar ada speaker. Bentar insyaallah. Ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga ya apa yang akan kita sampaikan ini bermanfaat buat ana dan juga antum insyaallah taala. Ya, karena tentu yang kita sampaikan dan kita baca adalah ilmu insyaallah taala. Ya, siap. Ya, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bab pertama, Pak. Bab pertama baca bab 1 makna dan bab 1 makna dan pentingnya tazkiyah terus. Tazkiyah diambil dari kata zakat, zaki, tazkiyatan. Tazkiyatan. Adapun Adapun asal mula tazkiyatan adalah annahu tumbuh berkembang, maksudnya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa untuk melakukan amal-amal saleh dan akhlak yang mulia. Pembersihan dan penyucian, maksudnya menyucikan jiwa dari akhlak atau sifat yang buruk serta menyucikannya dari perkara-perkara yang mulia dan amal-amal yang buruk. Dari dua pengertian ini terdapat makna takhliyah, penyucian jiwa dari hal-hal yang buruk. Dua, membiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal-amal saleh. Baik, baik, jazakallahu khair. Sampai situ dulu kita jelaskan. Jazakallahu khair. Pertama kita bahas tentang makna dari tazkiyatun nufus, ya. Banyak sekali kajian-kajian tazkiyatun nufus. Ya, kita sering dengar nama tazkiyatun nufus gitu. Tapi apa artinya? Apa hakikat dari tazkiyatun nufus itu sendiri harus kita tahu. Ya, yang belum tahu harus tahu pagi ini insyaallah. Karena di sini makna tazkiyah diambil dari kata zakka yuzaki tazkiyatan. Nah, asal makna tazkiyah tolong hafalkan. Ada dua. Dua dasar makna tazkiyah. Hafalkan. Yang pertama annama, yang kedua at-thaharah. Yang pertama annama, itu bahasa Arabnya. Yang kedua tohar. Artinya apa? Yang pertama annama yaitu tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Yang kedua at-taharah, pembersihan dan penyucian. Ya. Itu kandungan makna yang ada di lafal zakat atau tazkiyah. Makanya kalau zakat, ya, itu disebut juga sebagai pembersihan harta sekaligus penumbuhan harta juga. Ya. Sehingga tazkiyah dan nufus, pembersihan jiwa dan menumbuhkan spirit juga, gitu. Gitu kan? Dan di sini annama yang pertama. Apa artinya tumbuh berkembang? Maksudnya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa untuk melakukan amal-amal saleh dan akhlak mulia. Dan tujuan kita mentazkiyah dan nufus, mengkaji tentang tazkiyah dan nufus, akhlak dan seterusnya, itu untuk mengembangkan dan menumbuhkan semangat untuk melakukan amalan soleh dan juga berakhlak mulia. Ya. Itu yang pertama. Jadi pertama makna tazkiyah adalah tumbuh berkembang. Yang belum tahu harus tahu. Hafalkan. Nanti anda tanya insyaallah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, makna tazkiyah adalah taharah, yaitu pembersihan atau penyucian. Ya, jadi yang namanya ngaji tazkiyatun nufus ini sebenarnya bukan sekadar tazkiyatun nufus, ya. Kita ngaji sebenarnya lebih ke akidah juga nanti insyaallah. Ya. Dan manhaj. Nah, ngaji tentang tazkiyatun nufus itu tujuannya bukan cuma ngebersihin hati doang. Apa setelah bersih hatinya? Ya beramal. Orang kalau hatinya kotor sulit beramal. Kalaupun beramal, dia beramal karena manusia, karena dunia, karena riya, karena duit, karena jabatan, posisi, pandangan masyarakat. Orang misalnya beramal karena hal-hal semacam itu, maka dia tidak mengawali amalan dengan kondisi hati yang bersih. Dari awal hatinya sudah kotor, maka amalan berpotensi tidak diterima. Melainkan sebelum kita beramal, bersihkan hati, tazkiyatun nufus, sehingga kalau hati itu bersih, maka insyaallah lebih mudah untuk tumbuh amalan tersebut. Karena kita kalau misalnya mau ngegarap tanah, menumbuhkan tanaman, itu dibersihkan dulu bagian samping-sampingnya dari rerumputan atau apa, kan? Karena rerumputan ini menyulitkan pertumbuhan juga atau mengganggu, gitu kan? Jadi makna kedua tazkiyah adalah pembersihan dan penyucian jiwa, atau pembersihan dan penyucian, afwan. Maksudnya menyucikan jiwa dari akhlak atau sifat yang buruk. serta menyucikannya dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Kajian misalnya tentang akhlak, maka itu kajian tazkiyatun nufus. Kajian tentang al-kabair, dosa-dosa besar, itu juga kajian tentang tazkiyatun nufus. Karena tujuannya dari kajian-kajian tersebut adalah menyucikan jiwa. Kalau misalnya kita telah menyucikan jiwa kita lalu tidak beramal, maka ini belum sempurna ngaji tazkiyatun nufusnya. Ya kan? Ya gitu. Kemudian dikatakan oleh Al-Ustadz Hafizullah, dari dua pengertian ini akhirnya terdapat kandungan makna yang pertama namanya takhliyah, yang kedua tahliyah. Hafalkan. Yang pertama takhliyah, yang kedua tahliyah. Beda titik doang. Takhliyah satu titik dapat di huruf ha jadi kha. Takhliyah, yang kedua ada tahliyah tanpa titik jadi tahliyah. Ya. Dan ini pahami baik-baik jemaah sekalian. Yang pertama itu takhliyah melepaskan, melucuti, yaitu penyucian jiwa dari keburukan. Itu takhliyah. Takhliyah pakai kha. Hafalkan takhliyah, penyucian jiwa dari hal-hal yang buruk. Melepaskan diri dari keburukan itu takhliyah. Barulah kemudian tahliyah. Ha pakai ha. Ya. Baru tahliyah ini menghiasi. Ya, jadi bersihkan dulu baru hiasi. Bukan hiasi dulu lalu bersihkan. Ini salah. Jadi yang pertama sucikan dulu, bersihkan, baru hiasi. Ya, hiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amalan soleh. Paham atau tidak sini? Nah, berarti ada dua di sini. Dari dua pengertian atau makna tazkiyah mengandung dua hal yang penting, dan ini unsur yang sangat penting. Yang pertama takhliyah, yang kedua tahliyah. Takhliyah ini penyucian jiwa, pengosongan diri dari hal-hal yang buruk. Itu dulu. Menghindari dari kesyirikan, takhliyah. Menghindari dari diri dari riya, ujub, takabur, sum'ah, kata-kata kotor, akhlak yang buruk dan seterusnya. Barulah kemudian ada yang kedua namanya tahliyah, berhias diri. Yang namanya perhiasan itu biasanya kita terapkan atau kita sematkan setelah kita mandi atau berbersihan. Ya. Bukan malah sebelum mandi berhias dulu baru mandi, ya hancur hiasannya. Ya kan? Nah, yang pertama tadi pembersihan, yang kedua yuk kita ambil akhlak, penghiasan, perhiasan. Akhlak itu perhiasan. Nah, orang seharusnya mengawali pelajaran tauhid dulu sebelum ngomongin akhlak, sebelum berakhlak mulia. Karena ada kalanya orang kelihatan berakhlak mulia, tapi ternyata dia berakhlak untuk pamer supaya dipuji manusia. Ini berarti dia kebalik, salah. Fase atau tahapannya dimulai dari perhiasan dulu baru dibersihin, atau perhiasan dulu dibersihin enggak. Atau melihat orang pakai perhiasan tapi mandi enggak pernah, gimana? Ada orang pakai parfum banyak-banyak tapi mandi pun dia enggan. Ada orang berakhlak mulia tapi giliran masalah syirik dia tetap aja ikutan. Ini gimana? Nyimpang enggak? Nyimpang. Sia-sia enggak? Bisa aja sia-sia. Ada orang merendah untuk meninggi. Seperti apa itu? Belaga tawadu, ya. Belaga rendah hati. Tapi supaya apa? Supaya dipuji oleh orang-orang. Oh, dia fulan ini rendah hati. Ini berarti berhias dulu tapi dalamnya enggak dibenerin. Dalamnya enggak dibenahin. Dalamnya enggak dibersihin. Ya kan? Gitu. Maka yang pertama harus apa? Takhliyah dulu. Bersihkan jiwa dulu baru kemudian tahliyah dengan akhlakul karimah. Dan di antara perhiasan juga adalah ibadah. Ibadah itu kan jangan ibadah dulu baru bersihin hati. Tapi bersihin hati dulu baru ibadah. Kenapa? Kalau ibadah tanpa bersihin hati, ibadahnya kacau. mikirin sana, mikirin sini, riya, pamer dan seterusnya. Kalau bersihin hati dulu baru insya Allah ibadah. Nah insya Allah baru insya Allah itu ibadahnya lebih tenang. Begitu jemaah sekalian. Ya, berarti udah hafal belum di sini Pak? Tazkiyah itu ya arti dulu, artinya bisa annama, bisa taharah. Bisa artinya itu berkembang, bisa artinya membersihkan atau menyucikan. Berangkat dari kedua makna dari tazkiyah tersebut, maka ada dua pengertian yang penting sekali untuk kita mengertikan. Yang pertama, takhliyah, penyucian jiwa dari yang buruk, barulah kemudian tahliyah, perhiasan dulu, perhiasan berikutnya, hiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amalan saleh, itu ibadah. Begitu Pak ya? Nanti Anda tanya loh, hati-hati ya. Silakan baca lagi. Tazkiyatun nufus dapat diperoleh dengan melakukan amal-amal soleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Wan ahlaman tazakka wadakrasma rabbihi fasalla." Artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Rabbnya, lalu ia salat. Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Pembahasan tentang tazkiyatun nufus merupakan pembahasan yang penting, di mana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, dan Allah hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Allah Ta'ala berfirman, jangan dikol-kolahin. Wala tukhzini, jangan terlalu dekat Pak mulutnya Pak, maaf. Soalnya agak gimana gitu suara. Ya coba. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Biqalbin, ya ala kulli hal, teruskan aja ya. Dan janganlah, artinya dan janganlah engkau ingatkan aku pada hari mereka membangkitkan atau dibangkitkan. Jangan diubah-ubah Pak, itu udah ada tertera di teks. Engkau ingatkan aku pada hari mereka membangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan tanah anak tidak berguna kecuali orang-orang yang terus, dan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Terus, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada hati, bagaimana yang telah dijelaskan di muka seperti firman Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu. Jazakallahu khairan Pak. Kita lanjutkan tazkiyatun nufus halaman 16. Tazkiyatun nufus dapat diperoleh dengan cara apa? Dapat diperoleh dengan cara melakukan amalan-amalan saleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena itu syarat sahnya amalan saleh. Ya, ikhlas dan ittiba', ya. Jadi orang yang beramal benar-benar, dia akan semakin berlipat pembersihan jiwanya. Dan orang kalau beramal tidak ikhlas, ya, karena riya atau karena dunia semata, maka dia akan dihukum dengan ketidaktenangan dalam beramal itu, ya. Kekhusyuannya kekhusyuan orang munafik, kelihatannya secara zahir khusyuk, tapi hati itu, ya, tidak lebih khusyuk daripada penampakan dia, na'udzubillah. Atau dia memang ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi atau bertentangan, berarti bid'ah misalnya. Ada orang melakukan bid'ah tapi khusyuk, masya Allah. Melakukan bid'ah tapi ikhlas, enggak mengharapkan dunia, mengharapkan ridha Allah dengan kebid'ahan. Gimana itu jadinya? Ditolak, tertolak kebid'ahan itu. Udah jelas kata Nabi SAW, ya, bahwasanya siapa yang melakukan sesuatu yang dikategorikan syariat Nabi Muhammad tapi bukan, maka itu tertolak. Man 'amila 'amalan laisa fihi amruna fa huwa radd. Ya. Nah, orang-orang yang kerap melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam agama Islam, tapi dia nisbatkan kepada agama Islam, bahkan menganggap itu adalah sunnah padahal itu adalah bid'ah, maka bisa kita lihat akhlaknya. Bisa kita lihat akhlaknya, dia seperti tidak pernah beramal. Banyak loh anak-anak atau orang-orang yang tiap pekan mungkin rutin ke pengajian, tapi pengajiannya di sana diproklamirkan kebid'ahan. Diajak wiridan-wiridan yang tidak ada dasarnya dengan ketentuan dan kriteria yang seolah-olah itu bagian dari agama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Apakah anak-anak itu atau hadirin tersebut kemudian menjadi orang-orang yang teguh benar-benar menjalani sunnah Nabi SAW? Tidak. Malah menjadi orang-orang yang akhlaknya buruk, padahal katanya ke majelis taklim. Ya. Jadi orang-orang yang benar ngajinya itu adalah orang-orang yang ngajinya ikhlas dan yang dikaji itu benar. Ya, kalau tidak benar maka tidak berefek. Ada kalanya pengajian ini bagus, benar tentang tauhid dan sesuai sunnah, tetapi karena ikutan ngajinya itu tidak ikhlas, ya, maka apa yang terjadi? Tidak mendapatkan tazkiyatun nufus, tidak bersih jiwanya, tidak menumbuhkan semangat amalan soleh. Maka tidak heran kalau misalnya ada yang digembar-gemborkan, fulan mengikuti kajian sunnah, fulan gini-gini ini, masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Allah membalikkannya kepada masa lalunya yang kelam, masa jahiliyahnya. Apa sebabnya? Ini sebabnya tidak mendapatkan tazkiyatun nufus di pengajian yang dihadirinya. Padahal pengajiannya pengajian tahu, yang dikaji enggak benar tapi pengajiannya bagus, benar. Berarti ini salahnya di individu orangnya, bukan di kajiannya. Maka ada kalanya seseorang pengajiannya benar tapi result atau hasilnya enggak benar karena niat dari hadirin. Bisa juga niat dari pematerinya yang tidak benar. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, jangan sampai ini kita ngaji ya. Jadi kalau misalnya kita selama di dunia ini ngaji fikih aja, giliran ngaji penyucian jiwa lah, apaan sih gitu kan? Ngaji-ngaji penyucian jiwa udahlah, fikih aja misalnya. Maka ini enggak cukup. Betapa banyaknya orang-orang thullabul ilm yang konsentrasi fokus di masalah ilmu-ilmu berat, ilmu-ilmu alat, misalnya masalah usul fikih, mustalah hadis, membahas dan membedah perut-perut kitab. Ya, masya Allah, berat pembahasannya. Tapi untuk urusan masalah hati itu enggak dia gubris. Kajian-kajian tentang tauhid, tentang akidah yang selamat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kajian-kajian tentang manajemen hati yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, itu saya rasa tidak perlu seperti itu, gitu kan? Karena saya sudah bergelar profesor atau doktor atau MA dan seterusnya, dan kedokteran saya di bidang fikih. Jadi saya enggak perlu yang kayak gini-gini, udahlah itu untuk orang-orang awam aja. Na'udzubillah. Justru semakin orang berilmu itu semakin perlu gizi untuk hati. Kenapa? Karena semakin dia berilmu, semakin dekat dan semakin besar godaan untuk riya, untuk ujub, untuk takabur, untuk sombong dan seterusnya. Dan untuk mematikan dan menetralisir keburukan-keburukan ujub, riya, sombong, takabur dan seterusnya dari penyakit hati, itu dengan kajian-kajian tazkiyatun nufus. Ya. Kita sebenarnya ini dibilang tazkiyatun nufus yang enggak 100%, melainkan ada juga masalah-masalah tauhid dan akidah insyaallah yang akan kita bahas. Allah Ta'ala hanya akan menerima manusia yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Jadi nanti Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu hanya kepada orang-orang yang hatinya selamat. Dan hati yang selamat itu hanya didapat dengan tauhid yang benar. Dan tauhid yang benar itu didapat dengan ngaji tauhid yang benar. Asalnya itu kita terlahir dalam keadaan fitrah, Pak. Ya kan? Pasti itu. Semua kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada mauludan, ya, tidak ada yang dilahirkan melainkan pasti dilahirkan atas fitrah. Itu apa adanya dia sesuai fitrahnya mengakui Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian kan karena environment, karena lingkungan, bapak ibunya nih yang membentuk dia bagaimana. Kalau bapak ibunya Nasrani, dia kebentuk Nasrani. Kalau bapak ibunya suka pamer, dia kebentuk suka pamer. Kalau bapak ibunya ya, akhlaknya buruk, dia kebentuk dengan itu. Sehingga mulai perlahan terkikis yang namanya tadi fitrah, fitrah, fitrah, mulai jauh dari fitrah. Yang tadinya harusnya lembut karena pergaulan jadi buruk. Ya. Ada di kampung ya, yang namanya maaf-maaf ngomong anjing itu biasa. Ya enggak? Ada enggak? Antum tahu enggak? Ada di kampung Sunda, maksudnya Jawa Barat, atau bukan Jawa Barat sekarang, Banten ya. Itu ngomong maaf-maaf anjing itu biasa. Sesuatu yang normal di kalangan anak-anak muda. Padahal ini jauh dari fitrah kebaikan dia. Apakah dulu ketika bayi dia udah bisa ngomong gitu? Gak bisa. Tapi kenapa sekarang kok dikit-dikit bukan yang ngomong Masya Allah atau La Hawla Wa Quwwata Billah atau Astaghfirullah, ini malah nyebut-nyebut binatang yang najis. Nah gimana tuh? Siapa yang bisa mengubah seperti itu? Lingkungan, teman-teman dia di sekolah ya, atau di perempatan sana atau di mana gitu. Lihat, kotor jadinya akidahnya, moralnya. Gimana bisa kotor? Karena pergaulan dan juga karena jauh dari majelis ilmu. Tapi sekarang ada banyak yang ikutan yang majelis ilmu, ribuan datang pakai truk, pakai apa, pakai ini, tapi ngomongnya kayak gitu juga. Binatang disebut, bukan hanya anjing aja. Binatang najis lainnya, babi misalnya. Kenapa enggak nyebut semut misalnya atau kucing? Kucing lu gitu misalnya. Kenapa sebut yang jorok-jorok? Itu karena tazkiyatun nufusnya makin hilang tuh, terkikis. Ya, begitu Pak ya. Nah, kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Itu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Iya Pak. Harta kita nanti itu bukan sebagai hal yang paling berguna, anak kita juga tidak. Atau sebelum bangkitnya kita di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat, kita dikubur. Dikubur, harta dan anak itu tidak berguna, Pak. Adakah di antara kita yang mewasiatkan, tolong nanti ya harta saya 50% kubur bersama saya? Enggak, karena akidah kita mengatakan tidak berguna itu harta. Atau tolong ketika nanti saya mati, anak saya benamkan juga dong di kubur saya biar ada teman. Enggak bakal mau anak itu, dan enggak bakal mau keluarga, enggak bakal mau. Enggak bakal mau. Walaupun anak itu masih bayi balita. Nanti saya mati, anak itu kubur juga sama saya hidup-hidup. Enggak bakal ada yang mau. Enggak mungkin. Satu keluarga sepakat enggak bakal mau. Udah lu mati, mati aja sana, gitu kan. Enggak usah ngajak-ngajak. Kenapa? Karena semua itu tidak akan ada gunanya di kubur kita. Kita capek-capek ngumpulin harta, capek-capek nyari nafkah, buat anak capek-capek bangga-banggain anak kita udah sampai sini sampai situ pendidikannya, tapi ternyata di kubur kita, kita nggak tanya berapa penghasilan kamu, ya apa jabatan kamu, nggak ditanya itu, demi Allah nggak ditanya. Yang ditanya itu adalah kompilasi dari seluruh nafas amalan kita selama ini. Apa? Man rabbuk, siapa roh Tuhan kamu, siapa nabi kamu, apa agama kamu. Itu kan sebenarnya itu kompilasi dan kesimpulan dari keumuman amalan kita selama ini. Ya. Maka nanti tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Baru orang yang hatinya benar, hatinya selamat, baru dia harta dan anak-anaknya akan bisa memberi manfaat. Karena ketika di dunia, hati-hati yang selamat ini, dia menjaga hartanya, dan dia menjaga pemasukan hartanya, dia menjaga anak-anaknya dengan baik sesuai syariah, begitu. Nah. Dan Allah Ta'ala akan bertanya kepada hati, sebagaimana telah dijelaskan di awal. Firman Allah Azza wa Jalla, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jangan turuti hal-hal yang kamu tuh tidak kuasai dan tidak ilmui itu. Dan ini nasihat untuk kita, manusia-manusia di akhir zaman. Yang mana sekarang media sosial itu ya, kita punya dalam satu handphone ada 5 aplikasi mungkin. Dan kita turuti hal-hal yang kita tuh gak tahu, tapi kita ikutin. Masalah-masalah politik misalnya, masalah-masalah tentang fulan, tentang alan, tentang ini, tentang itu, yang kita tuh gak tahu tentang itu, tapi kita ikut-ikutan bicara, nimbrung, komentar. Gak ngira bahwasanya setiap yang akan kita komentari itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Juga jangan ikuti sesuatu yang tidak kamu pastikan pengetahuannya. Masalah-masalah su'udzon misalnya, itu kan namanya su'udzon, baru zon, persangkaan. Belum sampai ilmu, belum sampai mengetahui plek-plek 100% apa adanya, tapi baru zon. Nah, su'udzon itu asalnya dari syaitan. Ya, digoreng-goreng sama syaitan. Walaupun bisa jadi benar, bisa jadi benar. Bisa jadi su'udzon kita kepada orang itu benar, bahkan tepat sekali. Tetapi kita belum dapat proof dan bukti. Maka syaitan goreng-goreng supaya kita ucapkan. Maka solusinya dalam Islam, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tuh tidak bisa pastikan keilmuannya. Ya. Oleh karena itu kalau kita belum banyak punya ilmu tentang agama, jangan banyak bicara agama. Karena belum punya ilmunya. Jangan debat-debat sana sini, naudzubillah. Ya, ilmu belum seberapa, tapi urusan debat number one. Belum lagi yang menurut saya. Ya. Sebagian dari kaum muslimin ini, masya Allah. Ya, ilmu itu belum seberapa, belajar enggak, ngaji tahunan atau pekanan, itu pun ngajinya di khutbah Jumat. Dengerin khutbah Jumat itu pun kalau enggak tidur. Tapi kalau udah ngobrolin agama, nomor pertama. Ulama kalah, ustadz-ustadz kalah ijtihadnya. Tapi ini menurut saya ustadz ya, ini bagus ini. Ustadz jangan suka nyalain orang, masya Allah. Ustadznya atau ulamanya atau kiainya bertahun-tahun belajar. Dia belajar, ya, na'udzubillah, belajar pun itu kalau dibilang belajar ya, cuma nyimak doang jiping, ngaji kuping. Tapi bisa mendebat ulama, masya Allah, luar biasa ini. Ini kan melanggar firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi kalau memang tidak tahu, ahsan diam, itu lebih selamat. Gak apa-apa diam karena tidak tahu. Dulu para a'immah, para imam, diantara Imam Malik, kalau memang tidak tahu, bilang la adri, saya tidak tahu. Ya, begitu. Dan tidak tercela secara syar'i kalau kita bilang tidak tahu karena memang tidak tahu. Tidak tercela dari sisi itunya. Dan tercela secara syar'i kalau kita tidak tahu tapi kita ngomong. Itu tercela. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani kita, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi tidak ringan, Pak. Apa yang kita dengar, apa yang kita omongi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu nanti akan ditanya. Jadi setiap anggota badan itu akan ditanya. Kapan? Pada hari kiamat. Kita aja sekarang, Pak, kalau misalnya ya, kita diinterogasi dan dievaluasi seluruh dari kehidupan hari ini misalnya, malu gak, Pak? Malu. Gimana dengan hari kiamat nanti? Sudah berapa juta amalan atau berapa ribu amalan buruk yang telah kita lakukan sepanjang atau sekujur hidup kita? Lupa kan? Lupa pastinya. Giliran amal soleh kita ingat, bahkan kita ungkit-ungkit mungkin ya. Tapi giliran amalan buruk, lupa. Padahal Allah Ta'ala itu akan menghisabnya, dan Allah Ta'ala tidak lupa dengan itu semua. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasuh. Pada hari itu, ya, Allah Ta'ala akan bangkitkan mereka semua dan mengabarkan, menceritakan, memberitakan terhadap mereka apa yang telah mereka amalkan selama di dunia ini. Ahsahullahu wa nasuh. Allah Ta'ala menghimpun semua itu, ketahuan sama Allah. Allah hitung, Allah hitung, Allah himpun. Wa nasuh, dan mereka semua lupa. Ya, hati-hati makanya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita mau introspeksi diri itu enggak habis-habis. Enggak apa-apalah kita merasa belum diampuni, takut belum diampuni. Enggak apa-apa. Kita ingat kesalahan 20 tahun lalu misalnya. Dosa 20 tahun lalu kita ingat, itu lebih baik daripada kita lupa sama sekali. Ya. Makanya saya bingung kalau ada orang curhat ya di media sosial ke kita nanya. Ini gimana ada orang, dia merasa tidak punya salah. Dia berusaha untuk mengorek kesalahan dirinya, mencari tahu apa kesalahan masa lalunya, tapi dia tidak tahu ada kesalahan dalam dirinya. Ini musibah sebenarnya, Pak. Sealim-alimnya orang, dia tahu dan bisa mengidentifikasi keburukan pada dirinya. Anda yakin bapak-bapak sekalian, jemaah dan akhwat sekalian, pasti tahu apa sih aib kita masing-masing. Dan pasti gak mau memberitakannya kepada orang, dan pasti tahu Allah Ta'ala mengetahui semua itu. Itu kita tahu itu semua ya. Kita pernah beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dari kesalahan tertentu, misalnya apa gitu. Padahal udah berkali-kali kita minta ampun tentang hal itu, tapi sampai sekarang masih berbekas. Itu lebih baik, Pak, lebih baik. Bagus. Merasa terus bersalah. Karena orang beriman itu melihat kesalahannya tidak kecil, besar seperti gunung yang akan menimpanya. Adapun orang munafik itu kalau melihat kesalahannya lah seperti lalat, lewat aja. Namanya lalat sesuatu yang terlupakan. Ada enggak di sini yang meneliti ketika lalat datang diteliti bentuknya gimana, berapa sen, berapa sentimeter dan seterusnya? Enggak ada yang meneliti. Karena apa? Sesuatu yang remeh. Orang munafik melihat dosanya sendiri itu ya udahlah, nanti juga diampunin gitu kan. This. Ya. Nauzubillah. Adapun kalau orang beriman, itu kecil dosanya misalnya, itu kerasa di hati. Dan ketika orang beriman ini, sebagaimana sebagian salaf, mereka mengatakan, saya melakukan dosa dan saya melihat efek dari dosa itu di binatang peliharaan saya, di istri saya, di anak saya, ya gitu. Kalau kadang kita merasa enggak serak di rumah, ngeliat istri kok sebel gitu kayaknya. Padahal dia gak salah apa-apa. Itu karena dosa kita, Pak. Itu efek dari dosa kita. Apa dosa kita? Cari sendiri, gali, itulah dosa kita. Ada. Kadang di kendaraan kita kok ngadat, kok gimana, kok kayaknya hidup sekarang kok gak enak gitu. Itu karena dosa kita ya. Mungkin diantara kita rutin ngaji, Pak, seminggu 3 atau 4 kali. Kadang-kadang kan kita ngerasa di pengajian ini, misalnya ngaji rutin ini, bulan kemarin enak, sekarang kok rasanya kering banget ya. Padahal ustadznya sama, pembahasannya juga sama-sama bagus, tapi kok saya gak bisa nerima kayak dulu gitu. Itu karena apa, Pak? Karena dosa. Jadi efek dosa itu sampai ke hewan peliharaan, sampai ke motor antum, sampai ke mobil antum, itu bisa terefek ya. Bukan berarti mobil motor itu hidup, tapi Allah takdirkan itu tuh akibat dari dosa kita. Ya, bukankah jalan-jalan jadi macet itu karena dosa? Iya. Dan bukankah kesulitan ekonomi sekarang itu disebabkan dosa? Iya. Iya. Begitu. Karena hati semuanya tidak ditata. Taib. Bisa dilanjut, Pak? Silakan. Nabi SAW juga bersabda. Abu Hurairah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Oh iya, Abu Hurairah mengatakan. Lanjut, Pak. Ini apa ini? Ada bel? Ini suara musiknya. Abu Hurairah mengatakan. Jadi di sini ngaji sangat senang. Sabda Nabi SAW tentang segumpal daging yang ada di tubuh kita nih. Kalau dia baik, baik semua insyaAllah. Kalau dia buruk, buruklah hati, buruklah apa anggota tubuh lainnya. Dia dinamakan jantung, al-qalb, hati. Abu Hurairah mengatakan, tolong di sini perhatikan terjemahannya karena saya akan nanya nanti. Al-qalbu malik, ya, artinya al-qalbu malik artinya adalah hati ibarat raja. Wal-a'da'u junuduhu. Nah, anggota-anggota badan itu ibarat pasukan dari raja tersebut. Fa idza taba al-maliku tabat junuduhu. Jika baik rajanya, baik pula pasukannya. Wa idza khabutha al-maliku khabuthat junuduhu. Apabila buruk rajanya, buruk pula pasukannya. Ya. Ya itu juga yang terjadi di kapan pun. Kalau pemimpinnya buruk, ya buruklah rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, baik pula insyaallah rakyatnya. Umumnya begitu. Tetapi baik atau buruknya pemimpin, karena pemimpin itu dari rakyat, maksudnya terlahir dari kalangan rakyat, maka ya cerminan rakyatnya. Baik atau buruknya pemimpin, cerminan rakyatnya. Dan untuk mengubah baik atau buruknya pemimpin, itu ubahlah rakyatnya. Kalau yang diubah pemimpinnya, enggak bisa instan dan gagal terus. Tapi berusahalah untuk mengubah rakyatnya, sehingga kelak terlahir insyaallah dari rakyat yang telah berubah itu pemimpin yang bagus, gitu kan? Begitu. Itu yang benar, konsep yang benar. Adapun kalau konsep tentang hati dan anggota tubuh sebaliknya, paham? Konsep hati dengan anggota tubuh itu sebaliknya. Hati dulu yang dibenarkan karena dia raja. Anggota tubuh akan ikut nantinya. Adapun kalau konsep masyarakat, ya, itu masyarakatnya dulu yang dibenarkan. Nanti insyaallah dari masyarakat itu akan terlahir pemimpin yang insyaallah baik. Begitu. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, obatilah hatimu, sebab hajat Allah terhadap hambanya terletak pada baiknya hati. Maksudnya di sini adalah perhitungan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya itu terletak awalnya pada baiknya hati. Keislaman seseorang, keimanan seseorang itu awalnya di hati. Kalau misalnya hatinya sudah benar, maka kita lihat amalannya, begitu kan? Kalau amalannya baik tapi hatinya buruk, amalannya tertolak, Pak. Makanya di awal dari hati. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kalimat yang luar biasa di sini. Amalan hati, jadi hati kita beramal bisa. Itu adalah asal, pokok, asas dasar, ya. Sedangkan amalan badan itu adalah penyerta dan penyempurna. Jadi tabi' dan mukammil. Amalan hati asal, asasnya. Nanti amalan badan itu menjadi tabi', pengikut, penyerta dan penyempurna insyaallah. Ya. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, spirit. Sedangkan amal itu laksana badan. Jadi amalan itu kan harus ada niat. Dan niat itulah yang menjadi spirit dan ruh dari amalan tersebut. Amalan itu ibarat jasad. Jasad kalau tanpa ruh, dia mati. Amalan kalau tanpa niat, dia tidak berarti. Maka dikatakan di sini, apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Begitu juga dengan kalau niatan meninggalkan amalan, tidak ada niatan yang baik, maka amalan itu akan tertolak dan mati. Ya. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan, yaitu mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan akidah tentang tauhid itu lebih didahulukan dengan hukum-hukum keumuman tentang badan. Tetapi bukan berarti tidak penting, karena di antara hukum-hukum tentang badan, solat, ya, kebersihan dan seterusnya itu penting sekali, vital. Tetapi apalah artinya itu semua kalau hatinya rusak? Apalah artinya itu semua kalau hatinya rusak? Orang penampilannya bagus, pakaiannya mewah, cakep, ganteng, murah senyum, tapi hatinya selalu hasad, dengki. Itu rusak itu orang. Iya, rusak. Gitu. Dan akan membawa kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan, Pak, atas pembacaannya. Antum sudah punya putra putri? Putra putri atau putra putra atau putri putri? Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala jadikan putra putri antum soleh dan soleha. InsyaAllah, amin. Dan juga antum semua, semoga Allah jadikan keturunan antum, anak dan juga antum, keturunan qurrata ayun yang soleh, soleha, yang Allah pertemukan di surga dalam keadaan hati yang bersih. Allahumma amin. Ya, antum dapat dari anak ini satu. Dia buat antum, Pak. Buat antum, mau atau tidak? Boleh ya, anak kasih ya. Jazakallah. Ya, buat antum. Taib, ana pengen bertanya sekarang. Pertanyaan yang sangat berat, ya. Berat secara makna ya, tapi gampang. Coba Pak siapa namanya, Pak? Antum? Pak Yusman? Pak Tusiman. Pak Tusiman, tolong tunjuk orang yang pengen Bapak tunjuk untuk saya tanya. Siapapun, Pak. Sebutkan namanya boleh. Antum siap ditanya? Baik. Pertanyaan pertama, Pak. Antum hafal dalil enggak, Pak, kira-kira, Pak? Hafal dalil enggak? Enggak begitu. Tapi bisa dicoba ya. Baik. Sebutkan dalil di surat Al-A'la yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Ayat 14 dan 15. Apa bunyinya? Iya. Dibaca, Pak. Loh, enggak hafal surat Al-A'la tah? Coba ulangi setelah saya talqin ya. Tapi talqin bukan la ilaha illallah. Itu orang mau wafat itu kayak gitu. Qad aflaha man tazakka. Lanjut. Oke. Lanjut, wa dzakara asma rabbih fa shalla. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Enggak, ulang. wa dzakara asma rabbih fa shalla. Oke, ahsant. Artinya tahu Pak? Artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Rabbnya lalu ia salat. Itu aja saya kasih tahu artinya. Baik, Pak. Sekarang makna berikut, sekarang pertanyaan berikutnya. Tazkiyah itu kan dari kata zakah yuzaki tazkiyatan. Ya. Ada dua asal makna tazkiyah. Apa saja itu? Taharu. Nama artinya apa di sini? Ya. Ahsant. Kalau tohara, tohara itu kebersihan hati dari yang kotor, dari bersih, terus kemudian jiwa dari yang suci. Masya Allah, barakallahu fi ilmik. Bapak udah lama ngaji Pak? Alhamdulillah. 3 tahunan. Apa yang Bapak inginkan dari ngaji itu Pak sebenarnya? Semoga Allah jadikan antum adalah orang yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan selamat dunia akhirat. Sudah punya putra putri Pak? Semoga Allah jadikan putra putri antum dan juga kita semua sebagai putra putri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Jazakallah khair Pak. Ini buat Bapak. Buat Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak, ya. Ya. Udah pernah? Enggak apa-apa. Ya, sering-sering aja Pak ya. Atau dia pengajian aja kalau Pak. Pak tolong tunjuk area sana Pak. Bapak tolong tunjuk siapa. Siapa Pak? Hah? Pak Yusuf. Pak Yusuf di manakah Pak Yusuf? Masya Allah Pak Yusuf. Saya tanya siapa ya. Bismillah. Pak Yusuf, saya tanya, tolong, kira-kira Pak Yusuf hafal dalil nggak Pak? Pak Yusuf, hafal dalil? Dalil hafal insya Allah? Kurang. Kurang, berarti hafal ya. Kalau nggak hafal, baru bilang nggak hafal. Berarti kurang ya? Tapi berarti hafal ya. Oke. Coba sebutkan dalil kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui tanpa melihat ke buku. Tetap aja ngelihat. Hafal atau tidak? Enggak hafal. Yang Bapak hafal apa Pak? Al-Fatihah. Enggak ada materi Al-Fatihah di sini. Oke, Anda tanya ya. Anda tanya hal lainnya. Tadi kan tazkiyah, jangan lihat buku Pak ya. Tadi kan tazkiyah maknanya bisa annama bisa thahara. Dari dua pengertian makna tadi ada kandungan yang bagus nih, dua. Apa saja itu? Hah? Ini dari awal antum hadir di sini enggak? Dari awal hadir di sini? Hadir. Tapi enggak paham. Tadi kan udah Anda suruh pahami baik-baik, hafalkan. Ini kalau di kelas khusus saya nih, kalau bukan di Nurul Islam, saya setrap loh ini. Murid-murid seperti ini saya setrap. Beneran, saya suruh diri. Gak bisa, saya suruh terbang ya. Ayo. Wah, ini gimana ini Pak Yusuf. Ayo Pak. Ayo Pak. Antum tidak bisa menjawab dengan senyuman saja. Saya enggak butuh senyuman, saya butuh jawaban, Pak. Ayo. Iya, tapi dia beliau yang jawab nih. Dijawabnya dengan senyuman. Dibalas dengan senyuman. Ayo. Tidak bisa menyerah pas. Bisa? Oh, enggak bisa, udah enggak bisa dah. Udah, kita liburkan aja lah. Masa diulang, ini padahal pelajaran yang benar-benar. Wah, ini besok-besok kalau saya ingat Pak Yusuf, tahu bulan depan saya minta di depan. Bukan depan sini, depan biar bisa lebih memperhatikan lagi dan saya tanya nanti. Udah cukup itu. Pak, ini Pak, tolong yang sebelah sini tanya siapa? Bisa minta tolong. Kalau bisa yang lebih mudaan, Pak. Saya ini sakit hati melihat yang muda kok seperti ini. Bapak merasa aman, Pak, ya jadinya ya. Alhamdulillah enggak ditanya ya. Lolos ya. Silakan. Ayo, Pak. Yang di sini, Pak, yang di sini, yang di sini. Yang di sini, Pak, yang di sini, Pak. Pak siapa? Pak Badrian. Oh, saya nggak ngeliat. Pak siapa namanya, Pak? Pak tolong tampakkan dirinya. Ya. Pak siapa namanya, Pak? Fakhrian. Fathian. Fatrihan. Bapak Fulan, ya, Bapak Fulan. Iya, Anda bingung soalnya dari tadi, salah, takut salah. Pak Trian. Pak Trial. Trial, Pak Trial, Trial. Oke, Pak Trial. Bapak, ya, oke gitulah ya. Bapak, bingung saya dari tadi. Saya tanya siap ya, Pak ya. Tazkiyah ada dua makna. Jangan lihat di buku. Tatap mata saya. Tazkiyah ada dua makna. Jangan lihat buku, Pak. Tazkiyah ada dua makna. Jangan lihat ya. Yang pertama apa? Masih juga ngeliat buku. Hah? Ayo. Ini udah saya sediain buku loh. Ayo, Pak. Dan toharoh. Nah, artinya apa? Jangan lihat buku. Berarti ilmu selama ini enggak masuk, Pak. Aduh. Ini yang harus dikoreksi. Iya, antum sendiri yang menyaksikan, Pak. Ayo, apa? An-nama artinya apa? Ya, tumbuh berkembang. Toharo artinya? Taib. Masih mau lihat buku? Kalau Bapak lihat buku, saya tanya yang di luar buku. Di buku lain saya tanya. Ya, konsekuensinya dari dua pemahaman itu, dua makna itu, ada dua hal yang penting. Apa itu? Dan apa arti takhliyah? Masih ngeliat buku, masya Allah. Ya benar, terus. Ya, tahliyah. Tahliyah menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal yang baik. Masya Allah, antum luar biasa. Jawabannya persis dengan di buku, luar biasa. Masya Allah. Ini baru mulai teradan ini, masya Allah. Jazakallah khair, Pak, atas jawabannya. Ini ada hadiah buat Bapak. Ya. Tolong nanti dikasih atau Bapak kesini atau gimana caranya, penting nanti sampai lah. Ya, jadi begitu, Pak. Saya ingin memberikan di sini ya. Kita bisa lihat sendiri. Ya, silakan. Jazakallah, Pak, ya. Bapak ya dan Ibu Mahat sekalian, ini kita itu ngaji, Pak, enggak kayak gini. Ketika ditanya kemudian bingung, enggak. Kita ini ngaji untuk berbekal. Kalau kayak gitu terus ngajinya, ditanya gak tahu dan seterusnya, padahal baru aja dibahas loh. Belum sampai sejam yang lalu. Apalagi kalau sehari yang lalu, dua hari yang lalu. Ini kita ngaji tuh kayak apa, main-main sama aja. Bapak dulu ketika sekolah, kuliah, ditanya dosen gak bisa, itu kan berpengaruh juga ke nilai atau apa. Sekarang emang gak ada penilaian. Kalau ada penilaian, ada rapot, mungkin antum gak bakal ikut kajian ini. Apa sih gitu kan? Tapi ini supaya nanti bisa membimbing anak-anak kita, saudara-saudara kita, itu, Pak. Makanya ini kita berjuhud, benar-benar berusaha adakan buku. Dan saya pengen nanti terusnya bulan depan, pokoknya ini tarbiyah buat kita semua. Tarbiyah itu berarti bimbingan. Karena saya di sini enggak mau cuma ngomong doang, antum enggak paham. Enggak tahu kemudian, udah keluar ya udah. Sama seperti sebelumnya kondisinya, enggak mau saya kayak gitu. Mendingan saya enggak usah ngajar kalau kayak gitu kan. Karena kita udah ngantuk-ngantuk kemari, sebenarnya enggak ngantuk sih tadi. Alhamdulillah seger. Tapi subuh-subuh kemari ke tempat antum ini untuk ngajar supaya antum insyaallah paham. Kalau ditanya bisa. Kalau enggak bisa sekarang, bulan depan nanti ana cek lagi. Masih enggak bisa, bulan depan seterusnya. Sampai antum bosan, sampai antum mengusir ana. Ini repot, ada terus pertanyaan. Enggak, bukan itu masalahnya. Ana pengin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian ngaji yang benar. Di sini pengajian berapa banyak? Banyak pengajian insyaallah. Ana enggak tahu jadwalnya. Tapi coba ana tanya, terakhir ngaji di sini bahas apa? Apa ya? Riyadhus Shalihin itu bukunya. Bahasanya apa? Memberikan hak pada orang lain. Ini bapak aja yang jawab, yang lain coba tanya. Detailnya. Hati dan amal soleh. Alhamdulillah. Iya, ya pokoknya gitulah Pak. Tapi kalau misalnya ditanya lagi Pak, hal-hal yang penting dan vital untuk ditanyakan bisa lupa. Kenapa? Itu cara belajarnya kita yang salah. Cara belajar salah, kalau proses cara salah, hasil pasti enggak benar. Ya, jadi kita mau jadi berhasil ya harus benar-benar. Dan di sini enggak terikat, antum enggak diikat kalau misalnya enggak bisa keluar, enggak kayak gitu. Tapi yuk kesadaran masing-masing bapak sekalian. Dan apa pengen, dan ini bagian dari tarbiyah Islamiyah. Ya, jazakallahu khairan atas kehadirannya dan juga atas husnuzurnya kepada ana. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat walaupun sedikit, tapi insya Allah besar di sisi Allah kalau kita ikhlas. Mohon maaf Pak ya, yang tadi ana tanya Pak Yusuf, tolong jangan dimasukin hati, tapi diingat terus di hati ya. Bapak Trial, Fakhrial, ya, tolong jangan masukin hati, tapi tolong diingat terus di hati ya. Dan juga bapak-bapak lainnya, insya Allah akan ada episode selanjutnya, akan kita tanya nanti insya Allah yang lainnya insya Allah ta'ala. Terima kasih atas kehadirannya, semoga berkah ilmunya dan semoga ya. Itu sudah nanya Pak. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya apa? Terhadap siapa? Kepada saya. Lingkungan masjid Nurul Islam. Hei, kenapa itu Pak? Kita tahu di dalam pesan kan tidak boleh ada pemalang. Di dalam apa? Aha. Sekarang pertanyaan ada orang yang membuat usaha yang memandu bahwa di luar. Ini orang ini juga ada kata membantu di masjid. Tapi juga mengambil masjid. Maaf saya enggak paham masalah ini ya. Ini mungkin masalah. Tapi itu ya. Jangan satu orang pada oke. Okay. Iya, terima kasih Pak atas masukannya. Tapi itu insyaallah bisa dirembukin dengan jemaah ya. Karena saya orang mana enggak tahu kan, saya orang luar, jadi insyaallah yang lebih bijak adalah dirundingkan dengan sama. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanya, apakah diperbolehkan pada waktu melaksanakan ibadah sholat dengan pakaian warna merah jreng? Warna merah jreng. Warna merah. Apakah itu sudah pernah ditanyakan dengan ustadz di sini? Belum. Belum. Merah polos ya. Disarankan tidak. Disarankan tidak, tapi sholatnya sah. Saya nggak bisa mengatakan haram, tapi disarankan tidak. Disarankan saja tidak. Sebaiknya tidak gitu. Masalahnya lebih besar. Pada waktu mengikuti jamaah, seragam. Iya. Iya. Iya. Ini kebetulan mau ada peringatan kemerdekaan. Mau dorong untuk pakai, mau saya coba dimanfaatkan dan mau saya pakai. Atasnya merah, bawahnya putih. Apakah yang diperbolehkan mengenai itu? Selama ini kalau kamu dilihat pada waktu ibadah itu, ya terbatas putih, nggak saya, merahnya nggak ada. Iya. Iya, itu tetap polos. Tapi disarankan tidak, Pak. Kalau merah polos, disarankan tidak. Saya nggak berani, belum berani bilang tidak boleh, tapi sebaiknya jangan. Allah alam gitu. Sebaiknya jangan. Ya, sama-sama, Pak. Allah alam. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab, ya. Iya, adab dan akhlak itu pelajaran tazkiyatun nufus juga. Karena akhlak itu mencerminkan akidah dia, mencerminkan hati dia. Kalau zahir akhlaknya itu buruk, mencerminkan hatinya yang buruk. Jadi belajar adab, akhlak itu juga kaitannya dengan tauhid erat dan tidak boleh dipisah. Ya, kalau misalnya kita belajar tauhid terus tapi akhlaknya buruk, ini menunjukkan ada kesalahan. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi Islam itu komplit, Pak. Semua itu dihabek gitu, nggak secara parsial. Saya mah fikih aja, akhlak itu urusan kamu. Ya, semua punya moral, harus punya moral. Muslim, pemimpin, rakyat, besar, tua, kecil, dan seterusnya harus punya akhlak. Bahkan kadang-kadang akhlak itu lebih penting dibandingkan dengan sekedar materi fikih. Bapak bisa ngelihat kalau misalnya ada ustadz pinter banget tapi ngomongnya kotor, kira-kira gimana? Males kan dengernya? Ya, ya. Akhlak itu lebih penting didahulukan insyaallah. Wallahu taala. Sepertinya udah siang banget nih, Pak. Ya, saya harus pulang ya. Ya, jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.